للفلاح دياله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني، حديث yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, hadis ini yang rawinya adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sohr Ad-Dausi. Beliau masuk Islam pada Amu Khaybar, pada tahun di mana terjadi perang Khaybar, dan beliau pun ikut berperang pada pertempuran Khaybar tersebut. Wala zaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'ata nabi hadithihi, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk orang yang senantiasa sejak beliau masuk Islam mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidallahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihirsihi al hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempersaksikan tentang bagaimana semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa Abu Hurairah walaupun beliau masuk Islam di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka menuduh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai pendusta, dan ini makar mereka. Dan mereka mengatakan, bagaimana kalian atau bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis, bahkan paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadisnya, dalam keadaan Abu Hurairah masuk Islam di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan kurang lebih 4 tahun sebelum beliau meninggal. Maka kita katakan, bagaimana atau banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah karena beliau memang takhusus mengkhususkan diri, senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tinggal atau sebagai ahlu sufah tinggal di Masjid Nabawi ini. Sehingga beliau banyak mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata terhadap Abu Hurairah, "Kunta alzamuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah orang yang paling iltizam, konsekuen untuk selalu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu nabi hadisihi, dan engkau adalah orang yang paling aklam, paling mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipersaksikan langsung oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa rawa nahwahu an Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan ucapan seperti ini dari Umar radhiyallahu anhu. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, "Kana Abu Hurairah ahfad man rawal hadis fi asrihi." Kata Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah taala, Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal terhadap riwayat hadis pada zamannya. Wa zakara al-ilmi annahu rawalahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 5374 hadis. Dan kemudian dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah di Madinah. Nah, itu sekilas tentang rawi hadis ini dan syarah tentang Umdatul Ahkam yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga syarah yang lainnya seperti Taisirul Alam oleh Al-Basam. Itu diawali dengan menyebutkan biografi perawinya. Adapun pembahasan hadis ini adalah bayan hukmi sholat biduni wudu. Hadis ini menjelaskan tentang hukum sholat tanpa berwudu. Sebutkan di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. La yarda, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Salat ahadikum, salat salah seorang dari kalian. Salat adalah ibadatun zatul aqwal wal af'al, mahsusatun awaluha takbir wa akhiruha taslim. Salat di sini maknanya adalah ibadah yang di sana terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dikhususkan. Ini tidak sembarang orang mengucapkan, tidak sembarang orang bergerak. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas. Wa qa'a minhu al-hadas. Wal hadas huna qulu ma yanqudu al-wudu kal baul wal ghaib. Hadas adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan wudu, seperti al-baul, kencing, buang air besar, ini yang membatalkan wudu. Sebagaimana kemarin telah disebutkan pada talim yang dahulu di Jatiwangi, keluar sesuatu dari dua jalan, kemudian makan daging unta, termasuk membatalkan wudu. Haid, nifas, dan sebagainya. Hatta yatawadu, sampai dia itu berwudu. Yataharu bil wudu, dia bersuci dengan berwudu. Wahwa ghusl wajh, yaitu mengusap, mencuci muka. Thummal yadain ila mirfaqaini, kemudian mencuci kedua tangan sampai al-mirfaq, sampai siku. Thumma masa'a ra's, wal udhunaini, kemudian mengusap kepala dan telinga. Khusus untuk kepala tidak dicuci tapi diusap. Insyaallah ini pembahasannya nanti. Tsumma ghassala arijlaini ila al-ka'baini, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Lisholah sya'nu azim inda Allah azza wa jalla. Salat merupakan atau memiliki kedudukan yang sangat besar, sangat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha min ajali ta'at, bahkan merupakan ketaatan yang paling mulia. Wa afdalul qurabat, suatu ibadah pendekatan diri kepada Allah yang paling afdal. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih, dan salat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka ketika seorang itu salat, maka sungguh dia sedang bermunajah, berhubungan dengan Rabb-nya. Wa li hadza asy-syanil 'adzim imtana'a ay taqarraba al-'abdu biha ila rabbih hatta yakuna 'ala tahar. Karena kedudukan yang sangat mulia ini, seorang hamba dilarang untuk bertaqarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini, ya, sampai dia ala taharah, harus suci. Amma haddatsa bidzalika Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis tadi, hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi anna Allah la yardha salatal 'abdi wa la yusibuhu 'alaiha idza ahdatsa hatta yatawaddo. Kan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ya, tidak rela, ha, jika ada seorang hamba yang salat dan tidak akan mendapatkan pahala jika dia masih memiliki hadas sampai dia berwudu. Ini jika hadasnya hadas kecil, ya. Adapun hadas-hadas besar karena jima atau ihtilam, mimpi basah, maka wajib bagi dia untuk mandi. Baik. Fawaidul hadis yang bisa diambil dari hadis ini, anna shalah minha maqbulun wa minha mardudun, bahwasanya salat, orang yang mengerjakan salat itu ada yang makbul, ada yang diterima salatnya, ada yang mardud, ada yang ditolak salatnya. Jangan mentang-mentang, nah, ini kan saya sudah salat, sudah beribadah. Nah, ingat, suatu ibadah itu enggak mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditolak, bisa diterima. Fama kana ala wafti syar'i fahuwa maqbul. Kalau sholat tersebut atau ibadah tersebut sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diperintahkan beliau, fahuwa maqbulun. Maka diterima fi zahir. Ini terima. Wa ma lam yakun ala waqtihi fahuwa mardudun. Adapun kalau ibadah tersebut tidak sesuai, maka mardud, tertolak. Kalau ibadah tersebut tidak sesuai syariat, tertolak. Selama apapun, sebagus apapun, sebanyak apapun, kalau tidak sesuai syariat, mardudun, tertolak. Wa hakadza sa'irul ibadat, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Ini sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, mardudun, fahuwa mardudun, maka dia tertolak. Maka ini ketika ada orang mengatakan atau sholat tanpa wudu misalkan, ya. Kenapa sholat enggak wudu? Ya enggak apa-apa, kan sholat. Nah, orang sholat kok dicela? Sholatnya tidak tercela. Tetapi penyelisihan dia terhadap sunnah, terhadap syariat, terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang dicela. Sholatnya enggak dicela, sholat disyariatkan. Alhamdulillah. Ya. Orang muazan dicela tidak? Ya tidak. Azan disyariatkan. Tapi masalahnya kalau dia azan misalkan bukan pada waktunya. Ini yang dicela karena menyelisih syariat. Jam 9 pagi azan. Tanya, ini azan apa? Azan zuhur. Loh, azan zuhur kok jam 9? Emang kenapa? Azan itu disyariatkan, ada hadisnya. Ya memang. Kamu mau mengingkari wajib adzan? Bukan mengingkari disyariatkannya azan. Tetapi caranya yang tidak tepat. Salah. Belum masuk waktunya kok sudah azan. Nah, seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, anna shalah farduha wa nafluha hatta shalat al-janazah la taqbalu idza shalaha al-muhdits walau kana nasyan hatta yatawadha. Bahwasanya salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, bahkan salat jenazah, tidak diterima salat tersebut jika orang yang melakukannya dalam keadaan memiliki hadas. Walaupun dia lupa sampai berwudu. Lupa. Tadi sholat sudah. Astagfirullah, saya belum berwudu. Maka sholatnya tidak sah. Harus diulangi. Harus diulangi. Nah, karena satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidaklah seorang terlepas ya, dari tanggung jawab, dari kewajiban perintah tersebut, sampai dia mengerjakan perintah tersebut. Maka jika belum mengerjakan perintah tersebut, dia masih punya tanggungan. Maka orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan dia lupa belum berwudu, sholatnya tidak sah. Harus diulangi. Wudu dulu baru sholat lagi. Berbeda, sebagaimana disebutkan kemarin, berbeda ketika seseorang ya, dia sholat dalam keadaan lupa atau baru mengetahui pada tubuhnya atau pakaiannya atau tempat sholatnya ada najis, ada khobath. Ya. Lupa, ya Allah lupa, celana saya kena kencing tadi. Ya. Tapi dia udah sholat. Apakah perlu sholatnya diulangi? Tidak perlu. Karena masalah najis adalah kewajiban untuk menjauhi, meninggalkan najis tersebut. Maka ketika seseorang sholat, udah wudu, kemudian sholat, ternyata dia baru ingat, tadi celana saya kena najis. Maka tidak perlu sholatnya diulangi. Tidak perlu sholatnya diulangi. Berbeda dengan masalah wudu. Kalau dia sholat sebelum berwudu, tidak sah. Harus diulangi sholatnya. Wa kadzalika al-junub idza shalla qabla ayaghtasila. Demikian juga orang yang junub. Jika dia salat sebelum mandi, harus diulangi salatnya. Sebelumnya mandi dulu baru salat lagi. Kemudian faedah yang ketiga, anna shalah al-muhdits haramun hatta yatawaddha. Bahwasanya salatnya orang yang berhadas itu haram. Haram sampai dia berwudu. Li'anna Allah la yaqbaluha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa taqarrub ila Allah bima la yaqbaluha muhadatun lahu. Dan bertaqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, muhadatun lahu. Ini merupakan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin sholat, ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Saya bertapa di gunung. dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ini bukan ibadah, ini namanya melawan, nantang Allah Subhanahu wa taala. Wa naw'un min al-istihza, dan merupakan bagian dari istihza, mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berikan cara bagaimana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita beribadah dengan cara kita sendiri, itu merupakan bentuk istihza, mengolok-olok. Ya. Mengolok-olok. Seperti itu. Kita saja manusia, ya. Ketika tahulah kalau manusia kalau dihormati seperti apa. Misalkan lewat, punten dan sebagainya. Ada orang ingin menghormatin kita. Orang Indonesia misalkan. Caranya lain. Ketemu kepala ini keplak jenggung ini. Menurut dia ini bentuk penghormatan. Tetapi menurut kita itu bentuk penghinaan. Kita saja marah. Kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Oh, ini penghormatan. Kita gak terima, itu penghinaan bukan penghormatan. Kalau menghormati orang Indonesia misalkan datang ketemu salaman kalau lewat punten, kalau ketemu keplak kepalanya seperti itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala huwa a'zham, ya, memiliki kaifiyah ketika atau bagaimana cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faedah yang keempat, anal insan idza tawaddoa li salatin tsumma dakhala alaihi waqtu salati ukhra wa huwa ala taharatihi lam yajid alaihi alwudu martan tsaniyatan. Bahwasanya seseorang jika dia berwudu untuk salat kemudian masuk waktu salat yang lainnya, dia wudu untuk salat maghrib sampai isya dia belum batal, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kembali. Boleh berwudu tapi tidak wajib selama dia belum batal. Kemudian faedah yang kelima, ta'zimu sya'ni shalah haitsu la yaqbaluhullah ta'ala illa bi thaharah. Bagaimana agungnya mulianya masalah salat ini ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang melakukannya kecuali alat thaharah, kecuali harus suci thaharah, terangkat hadas darinya. Nah, ilahuna, sampai sini sebelum masuk hadis yang ketiga, ada yang tanyakan. Ya. Bilangan satu rakaat itu kalau kita tidak dapat takbir dari awal, itu satu rakaat. Nah. Bilangan atau yang menjadi patokan apakah seseorang mendapatkan satu rakaat atau terhitung satu rakaat adalah ar-ruku. Ya. Sebutkan nanti hadisnya masalah bab shalah, sebutkan ya. Adalah ar-ruku. Ruku. Jadi seseorang mendapatkan atau terhitung mendapatkan satu rakaat ketika ini terkhusus dalam salat jamaah ya, ketika dia mendapati rukunya imam. Ya. Ketika dia mendapati rukunya imam. Ketika telah lewat rukunya imam, maka tidak terhitung dia mendapatkan satu rakaat. Seseorang misalkan ya, masuk masbuk ya, dia mendapati imam sudah i'tidal, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Tetapi ketika dia masih mendapatkan imam ruku dan dia sempat ruku bersamanya, dia mendapatkan satu rakaat. Sehingga para ulama menyebutkan ketika hadis idza uqimatish shalah Fala salata ilal maktubah. Jika telah dikumandangkan qomat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Dengan hadis ini para ulama ya, menyebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang melaksanakan sholat sunnah ketika telah dikumandangkan qomat. Apakah kemudian ketika qomat dikumandangkan, misalkan sedang sholat sunnah, langsung dibatalkan? Para ulama berbeda pendapat. Sebagai mereka mengatakan diselesaikan, ya. Sampai kalau dia yakin bisa mendapatkan takbiratul ihram imam. Sebagian ulama mengatakan diselesaikan kalau dia memperkirakan masih bisa mendapatkan rukuknya imam. Seperti itu. Mereka berdalil dengan ayat wala tubtilu amalakum, jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Di sini diambil pelajaran bahasanya, selain hadis nanti akan disebutkan tentang masalah ini, bahasanya batasan diterimanya atau akhir dari satu rakaat adalah ruku. Maka ketika kita misalkan sholat Jumat misalkan telat ya, dari rakaat kedua itu pun sudah iktidal imamnya, maka ketika kita ikut imam, tapi ketika imam salam kita berdiri lagi, maka kita melaksanakan bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat, ya. Karena apa? Karena kita tidak mendapati sholat Jumat, yang kita dapati adalah sholat zuhur. Kenapa? Telah lewat rakaat pertama tidak ikut, rakaat kedua sudah lewat ruku. Imam salam, imam misalkan pas duduk, kita duduk tahiyat misalkan. Imam salam kita berdiri. Berapa rakaat disempurnakan? 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Kenapa? Karena kita tidak mendapati Jumatnya imam. Imam bukan sholat Jumat. Kita tidak mendapati karena telah lewat. Maka kita sholat zuhur. Itu yang menjadi patokan adalah rukuk. Hadisnya anak gak hafal, teksnya cuma nanti disebutkan di sini insyaallah. Man singkat anak man adroka rokatan adroka sholah, itu hadisnya. Qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendapati ruku adroka sholah, maka dia mendapati sholat. Nanti disebutkan hadisnya siapanya, kurang lebih seperti itu lafadz hadisnya. Nah, seperti itu. Ya. Atau seperti apa, gimana? Ya, ini berkaitan dengan sholat jamaah. Kalau sholat itu di sana ada rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Di antaranya adalah al-fatihah, itu rukun. Ya. Cuma yang jadi masalah ketika kondisi yang lain. Ya. Ketika seseorang normal sholat ikut takbir ihramnya imam. Ya. Tetapi dia tidak membaca sholat, tidak membaca al-fatihah, tidak sah sholatnya. Atau dia tidak takbiratul ihram, masuk langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, tidak sah sholatnya. Tetapi bagi yang masbuk, maka di sana ada pengecualian. Karena di sana disebutkan dalam hadis, Naam Wa'il bin Khudjar singkat anak. Orang yang ketinggalan sholat masbuk, maka dia mendapatkan atau mendapatkan rukhsah langsung mengikuti rukunya imam. Seperti itu. Dan al-fatihahnya teranggap sudah ditanggung oleh imam. Hatta sholat sir, sholat zuhur atau asar. Nah, seperti itu dianggap. Jadi kemudian apakah dia enggak sah karena tidak membaca al-fatihah? Di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya bagi orang yang masbuk maka tidak mengapa, ya, kalau dia memang tidak sempat membaca al-fatihah, kecuali dia sempat. Ya. Kalau tidak sempat maka tidak mengapa, langsung mengikuti rukunya imam. Ini yang terakhir dari hadis tersebut. Insya Allah itu secara lengkapnya akan masuk pada pembahasan masalah sholat. Kita baru masuk kepada pembahasan masalah wudu. Nah, itu pun wudu pun baru awal-awalnya. Baik. Jam berapa Isa? 7. Al-hadis as-salis. Hadis yang ketiga. An Abdillah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdillah bin Amr bin Al-As dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wailun lil aqabi minan nar. Celaka, nanti kita akan sebutkan mana wail ya. Lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit dari api neraka. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau adalah seorang sahabat yang kathirul ibadah, banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, banyak menghafal hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak banyak meriwayatkan atau tidak banyak diriwayatkan hadisnya. Sebagaimana Abu Hurairah, kalau Abu Hurairah banyak, tetapi beliau Abdullah bin Amr bin Al-As itu sedikit riwayat dari beliau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana munqatan lil ibadah, karena beliau ya lebih fokus ya dalam sisi ibadah, artinya mungkin jarang berhubungan dengan manusia seperti itu. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang fokus dalam berjihad pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang fokus dalam menyebarkan ilmu. Di antara mereka ada yang sangat fokus dalam beribadah. Dan semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Tidak ada yang tercela. Fokus dalam ibadah, suatu kebaikan yang besar. Fokus dalam ilmu, demikian juga. Dalam jihad, demikian juga. Adapun Abu Hurairah, telah lewat terjemah biografinya. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin binti Abi Bakar Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurasyi At-Taimi. Radhiyallahu anha wa abiha. Ulidat fil Islam, beliau Aisyah radhiyallahu anha lahir dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya Islam. Dan dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah setelah meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah. Dalam keadaan ketika dinikahi Aisyah berumur 6 tahun. Nah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, usia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih 18 tahun. Dan beliau merupakan wanita yang memiliki banyak keutamaan, ya. Akal, faham, wal ilm. Keutamaan dari berbagai sisi, dari sisi pemahaman, kekuatan akalnya, ilmunya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala nisa'id ka fadlu Sarid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh manusia seperti keutamaan Sarid, ya. Sarid nama makanan atau roti mungkin, Allah alam juga belum pernah, enggak tahu. Atas seluruh makanan. Nah, jadi makanan yang paling baik pada zaman itu. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu anha atas seluruh wanita yang lainnya. Ya. Atas seluruh wanita yang lainnya. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah dengan kesesatannya dan kebodohannya, mereka mencaci istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan berkata, "Ato kanat ahsanun nas ra'yan fil 'amah." Aisyah adalah orang yang paling bagus pendapatnya di kalangan manusia. Paling baik pendapatnya. Wa qala Abu Musa ma ashkala alaina amrun fas'alna Aisyata anhu illa wajadna indaha fihi ilman. Berkata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat juga, ya, bahkan termasuk sahabat yang baik menurut hadis yang mulia, tidaklah ada satu masalah pada kami kemudian kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha kecuali kami akan mendapati padanya ilmu tentang masalah tersebut. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bagaimana cerdas luasnya ilmu beliau radhiyallahu anha. Pada hadis ini menjelaskan tentang hukum taksir fil wudu. Hukum tentang anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air, ya, ada yang kelewat atau luput. Wailun, kata wail di Al-Quran juga ada wailun li humazatil lumazah, gitu kan. Wail ini kalimatun wa'id tahdid, kalimat ancaman. Kalau di buku terjemahan sering diartikan celaka. Wakila wadin finnar. Ada yang mengatakan bahwasanya mana wail di sini adalah wadin finnar, suatu lembah di neraka. Ada yang mengatakan neraka wail, suatu lembah di neraka. Wakila bimana azab. Ada yang mengatakan maknanya adalah azab. Azab bagi tumit-tumit dari api neraka. Mana seperti itu? Al-aqab, jamu aqab, ya. Wa huwa al-urqub, ya. Maknanya adalah aqab ini urat yang ada di atas tumit nih, ya, yang kebenjol inilah. Seperti itu. Al-urqub itu. Minan nar. Wail anna wail lil aqab minan nar la min azabil akhir. Wailun azab atau celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Ini akan terkena api neraka. Bukan azab yang lain. Di neraka itu azabnya banyak. Salah satunya ya dibakar dengan api. Tumit-tumit yang tidak terkena air atau luput dari air wudu ketika berwudu, padahal itu wajib dicuci, maka azabnya adalah terkena api neraka. Ini. Lama kanat at-toharah min ahamu syurutus sholah. Ketika toharah merupakan syarat yang paling penting dalam masalah sholat, wa kana ikhlalu biha ikhlalan bis shalah fil waqi. Maka ketika seseorang meremehkan toharah bersuci, ya, maka sama saja dia meremehkan salat. Hadzarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ikhlali bit toharah haitsu tawa'ada min akhwali bi syai'in min aghdha'i toharah bi azabi minan nar ala zalikal adz. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, dari meremehkan atau meluputkan anggota wudu yang seharusnya dicuci atau dibasuh, kemudian karena meremehkan atau tidak hati-hati akhirnya terlewat dengan ancaman bahwasanya anggota wudu yang luput dari air tersebut itu akan terkena api neraka. Dan ucapan beliau, wailun lil aqabi minan. Ini. Apakah yang terkena cuma tumitnya saja? Celaka tumit-tumit dari api neraka. Bukan seluruhnya. Hanya saja digunakan mana aqab tumit di sini adalah karena kebanyakan orang yang berwudu yang luput atau tidak basah atau tidak tersiram oleh air adalah rata-rata tumit. Ya. Lihat kalau anak-anak, kalau mereka wudu kadang sembarangan. Ini basah, tapi kaki, nah, depannya aja yang tercuci, kadang belakangnya lupa. Nah, ini. Karena seringnya yang luput adalah itu tumit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan itu. Tapi dalam masalah hukum semuanya sama. Seperti tangan, ya, lupa. Kadang orang pakai lengan panjang, kurang ke sini, wudu cuma gini. Ininya masih kering. Nah, maka ini pun terkena ancaman juga sama. Maka faedah dari hadis ini adalah wujub isti'abil adil wudu bitathir. Wajibnya untuk membasuh seluruh anggota wudu, ya, yang memang wajib untuk dicuci. Al-wa'id ala man akhwala bisya'in min zalika. Ancaman bagi orang yang meremehkan hal itu. Yang apa namanya tidak membasuh anggota wudu yang seharusnya dibasuh. Ancamannya keras. Kemudian anak taksir fisya'in min adu'it tohara yu'tabar kabira min kabari dunub. Ketika seorang berwudu kemudian ada yang tidak terbasuh. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, anna ghusla rijlaini fil wudu wajibun idza kanata makshufataini. Mencuci kaki, ya, ketika wudu hukumnya wajib, ya, sampai mata kaki, jika kakinya itu makshufaini, telanjang. Maksudnya kakinya telanjang itu kakinya tidak memakai sepatu atau khuf. Paham? Ya, kalau pakai khuf, khuf itu sepatu, ya, yang menutupi mata kakinya. Nah, ini ada pembahasan khusus. Atau memakai kaos kaki, ya, yang menutupi mata kakinya, ada pembahasan khusus. Boleh seorang tidak perlu mencuci kakinya, misalkan pakai kaos kaki dia. Apa karena sakit? Enggak. Karena enggak sakit enggak apa-apa. Dia pengen pakai kaos kaki aja. Tetapi sebelum memakai kaos kaki atau sepatu, sebelumnya dia berwudu. Baru dipakai ketika, dan jangan dilepas, ketika akan wudu lagi, akan sholat lagi, tidak perlu melepas kaos kakinya, jawrob, atau tidak perlu melepas sepatunya. Cukup ambil air, di ini aja, usap aja bagian atasnya. Nanti itu pembahasan masalah masal khuf, mengusap khuf. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah isbatul jaza' al a'mal. Penetapan bahwasanya balasan atas suatu amalan. Wa anal jaza' min jinsil amal, bahwasanya suatu balasan itu disesuaikan dengan amalannya, ya. Diambil dari bahwasanya yang kena azab adalah bagian anggota tubuh yang tidak dibasuh. Maka hati-hati ketika berwudu. Tidak terburu-buru ketika berwudu karena ancamannya besar. Nah, sebab turunnya hadis ini adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang berwudu dan dia atau tidak mencuci tumitnya. Maka beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Pada pembahasan masih kitab thaharah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.